Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan-pembahasan tentang jual beli. Sebagaimana tersebut pada kitab Umdatul Ahkam, kita akan masuk pada hadis yang ke-266. Hadis yang akan kita baca ini terkait salah satu cara jual beli, metode jual beli yang diistilahkan dengan bay'u as-salam, jual beli salam, ya. Tapi salam di sini tentu istilah bahasa Arab, ya. Bukan kayak kita jual beli salam, nanti jual beli daun salam. Bukan, ya. Ini istilah Arab. Ya. Assalam itu kalau secara bahasa itu punya makna apa? Yakni semacam apa? Penyerahan uang di muka, begitu. Cuma ini bukan uang muka, ya. Kalau uang muka itu nanti istilahnya al-urbun. Urbun itu mau beli dikasih uang muka dulu, ya kan? Baru nanti kalau jadi dilunasi, ya. Itu uang muka, al-urbun namanya. Nanti itu ada lain lagi. Tapi kalau ini penyerahan uang di muka, ya full. Ini uang saya kasih, ya saya beli barang dalam waktu 1 bulan lagi misalnya, atau 1 tahun lagi, atau 2 tahun lagi. Nah, jadi ada penyerahan uang di muka, barang belakangan, ya. Itu maksud dari jual beli salam, ya. Jadi didefinisikan di sini oleh para ulama kita, Akdun ala mausufin bidzimmah muajjal bithamanin maqbudin bimajlisil aqd. Jadi suatu akad jual beli dengan penyerahan uang di muka di majlis akad itu terhadap suatu barang yang mau dibeli dengan sifat yang sudah ditentukan, ya. Tapi ya barangnya belum ada idzimmah, jadi dalam tanggungan belum ada barangnya, ya. Sehingga prakteknya misal mungkin dengan contoh akan lebih jelas, ya. Misalnya barang-barang yang musiman, buah-buahan yang musiman misalnya, ya. ya, pesan kepada apa penjual durian. Ya, musiman kan durian. Ya. Nanti musimnya 5 bulan lagi. Saya beli durian ya. Misalnya 50 biji. 50 buah. Yang ukurannya, nah ini juga perlu ya. Ukurannya kurang lebih sekian-sekian. Karena ini mau apa? Buat mungkin juga mau dijual lagi. Jadi standarnya ukurannya sekian-sekian. Ya. 50 buah. Disepakati harganya berapa? Ya tinggal kali 50. Ini uangnya saya kasihkan semua sekarang. Silakan diambil. Nanti 5 bulan lagi saya terima duriannya dengan spesifikasi yang sudah kita sepakati. Nah, seperti itu namanya bai'us salam, ya. Jual beli salam. Mungkin juga sesuatu yang tidak sifatnya musiman bisa juga. Misalnya barang-barang bukan buah, ya. Anggap misalnya barang-barang yang lain, ya, mau elektronik atau yang lain. Ya, bisa juga seperti itu. Ya, saya mau pesan karena saya butuhnya 1 tahun lagi. Tolong ini, saya mau beli barang seperti ini, spesifikasinya sepakati 1 tahun lagi. Tanggalnya, bulannya ditentukan. Ya, uangnya di depan ini silakan diambil uangnya, semua diambil. Nah, ini pernah dilakukan di zaman Nabi SAW, nanti kita akan baca hadisnya. Dan ini ada suatu maslahat di sini. Maslahatnya apa? Disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ya, maslahat ini bisa diperoleh oleh pembeli maupun penjual. Bagi pembeli apa maslahatnya? Fal mushtari yantafi'u bi syira'i as-sil'ah bi aqall min qimatiha hadiratan. Pembeli dia akan memperoleh manfaat, yaitu harga yang kemungkinannya akan lebih murah bila dibanding 5 bulan lagi tadi. Ya kan? Misalnya durian tadi. Kalau misalnya beli di saat musimnya langsung, ya harganya bisa lebih mahal. Ya. Nah, dia dengan cara seperti ini akan dapat harga lebih murah. Yang penting kan disepakati dan saling ridho. Ini maslahat bagi pembeli. Dia bisa dapat harga lebih murah. Maslahat bagi penjual, oh dapat duit dulu, bisa buat modal, ya, bisa buat macam-macam. 5 bulan lagi barangnya gampang. Saya sekarang sudah dapat uangnya. Bisa untuk keperluan macam-macam. Ya. Penuh lagi. Nah, ini masing-masing dari pembeli maupun penjual dapat manfaat dengan model jual beli salam tersebut. Tapi tentunya ya harus sama-sama jujur ya. Kalau dengan orang yang enggak jujur ya itu repot ya. Repot, uang sudah diambil habis itu pergi kemana enggak kembali ya, ini repot. Makanya di sini ditentukan juga waktunya supaya jelas. Ditentukan spesifikasi barangnya supaya enggak berselisih nanti. Ya. Dan juga syarat-syarat jual beli secara umum, keridhaan, kejujuran dan seterusnya. Nah, di sini kita akan baca hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanataini wath-thalath faqala man aslafa fi shay'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridhai keduanya, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah alaihi salatu wasallam datang ke Madinah, wa hum yuslifuna fi thimar, dan mereka di saat itu sudah melakukan jual beli salam, ya, fi thimar, dalam pembelian buah-buahan, as-sanata was-sanataini wats-tsalats, ada yang setahun, ya, ada yang dua tahun, ada yang tiga tahun, ya, artinya jangka waktu yang mereka sepakati ketika itu antara penjual dan pembeli. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, man aslafa fi syai', siapa yang menjual secara jual beli salam pada suatu barang, fal yuslif, juallah fi kailin ma'lum, dalam takaran yang sudah diketahui, wa waznin ma'lum, atau timbangan yang sudah diketahui, ila ajalin ma'lum, dan pada waktu atau tempo yang sudah diketahui. Ya. Nah, demikian bunyi hadisnya, yang maknanya kalau begitu bahwa saat Nabi SAW datang ke Madinah, model jual beli seperti ini sudah berlaku di sana, sudah berjalan, ya, sehingga Nabi ketika datang, ya, Nabi melihat, Nabi mendengar mereka melakukan itu, ya, mungkin jual beli kurma atau anggur atau yang lain yang apa ada di sana saat itu, dengan cara seperti ini. Setahun lagi, jadi uangnya dikasih sekarang, nanti setahun lagi, atau dua tahun lagi, atau bahkan ada yang nanti tiga tahun baru kamu kasih. Luar biasa kalau sampai tiga tahun, ya kan, lama sekali. Nah, Nabi kemudian memberikan bimbingan, ya, mengarahkan. Nabi tidak mengingkari, tidak melarang, hanya Nabi memberi pengarahan. Apa itu? Kalau ada yang jual beli seperti itu, hendaknya pertama fi kailin ma'lum, pada takaran yang diketahui. Ini kalau berupa hal-hal yang ditakar, ya, bukan ditimbang, tapi model pakai, misalnya pakai keranjang, pakai karung, ya, 5 karung, 10 karung, nah, harus diketahui, ya, harus diketahui dan disepakati. Ya. Kalau dulu, ya, memang ya, buah-buahan, ya, banyak yang dengan apa kail itu ditakar seperti itu, nggak pakai timbangannya. Kayak misalnya ukuran sho', sho' itu kan, ya, masuknya ke takaran, ya, karena yang penting dengan dua telapak tangan 4 kali ini 1 sho', itu kan takaran, ya. Tidak persis kalau dikonversi ketimbangan. Yang jelas diketahui, disepakati. Begitu pula kalau itu dalam bentuk wazan, sesuatu yang ditimbang, ya, juga harus diketahui, disepakati. Jangan sampai nanti berselisih, ya, apalagi 2 tahun lagi. Wah, 2 tahun lagi ingat apa enggak itu, ya kan? Nah, makanya harus betul-betul diketahui. Nah, bagusnya tertulis, apalagi, ya, hal-hal yang mungkin cukup banyak, ya, cukup banyak. Kalau tidak disepakati dan tertulis, khawatir nanti ada perselisihan, ya, nanti ada yang lupa, nanti bisa jadi apa, ya, tidak baiknya lah, ya, tidak baiknya karena ada yang lupa. Makanya kalau ditulis akan lebih bagus. Ya, ditulis waktunya, ditulis harganya, ditulis spesifikasinya, ya, ditulis ukuran timbangan-timbangannya dan seterusnya. Kemudian kata beliau juga ila ajalin ma'lum. Sampai waktu yang diketahui juga. Waktu ini penting, ya. Jangan sampai waktu yang tidak jelas. Ya, pokoknya nanti. Nanti itu kapan? Tidak bisa seperti itu. Harus jelas. Ya. Bisa jadi jelas, betul-betul pasti, ya, dengan tanggal, tahun, ya. Atau misalnya, ada kalanya mungkin nggak pasti banget, tapi ya misalnya kayak musim depan, ya. Sesuatu yang musiman dan apa jelas musimnya. Ya, misalnya musim tadi, musim yang paling dekat ini. Yaitu untuk tanggalnya mungkin ada sedikit selisih, ya kan. Tapi kalau secara globalnya kan ya nggak akan melewati yang telah diketahui bersama. Insya Allah yang seperti itu juga tidak mengapa. Ya. Kemudian dari hadis tersebut para ulama kita rahimahullah menyimpulkan, ya, menyimpulkan kalau begitu yang namanya bai'us salam, jual beli salam ini kalau mau dipastikan lagi berarti harus terpenuhi beberapa syarat, ya. Syarat yang pertama tadi an yubayyina qadral muslim qadral muslim fihi bimikyalihi au mizani, harus diketahui ukuran, ya, baik takaran maupun timbangan maupun ukuran yang lain, misalnya, ya, tadi bijian, ya, sekian biji, atau misalnya meteran, ya, pokoknya bab ukuran ini harus betul-betul diketahui dan disepakati, ya. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Syarat kedua an yakuna muajjalan wala budda fil ajali an yakuna ma'luman fala yasihhu halan wala ila ajalin majhul. Jadi syarat kedua bahwa ini adalah barangnya sifatnya tempo dan pada waktu yang harus diketahui. Kalau barangnya ada langsung, ya, ya sudah enggak usah jual beli salam, ya kan. Ini kan masalahnya jual beli yang barangnya belum ada. Ya, barangnya belum ada. Kemudian syarat ketiga an yaqbidha tsaman bi majlisil 'aqd. Ya. Hendaknya uang, ya, atau pembayaran itu dilakukan di majelis akad itu. Jadi diberikan secara full, utuh, lunas, ya. Dan yang keempat an yuslima fi dhimmati la fil a'yan, bahwa jual beli barang tersebut ini kaitannya barang yang belum ada, belum ada. Namun sudah disifati dan disifati dan disepakati yang itu ada dalam tanggungan si penjual, ya. Jadi seperti buah tadi, buahnya belum ada, barang-barang mungkin ya belum punya, nah, nggak ada masalah. Namun tadi sudah diketahui dan disepakati. Ya, spesifikasinya sudah disebutkan. Nah, ini empat syarat dalam jual beli as-salam. Ya, insyaallah dengan syarat-syarat tersebut jual beli salam ini sah dan boleh. Ya. Dan ulama juga mengatakan ini tidak masuk dalam penjualan sesuatu yang belum dia punya, ya. Karena kalau ini jelas dibolehkan dengan syarat-syarat seperti itu, ya, dan sudah menjadi tanggungan dia, walaupun barangnya belum berwujud. Dan mungkin sementara itu dulu ya, pada kesempatan ini. Jual beli salam, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan.